Karena kita tidak punya proses dan kualifikasi sebagai bangsa untuk mengetahui secara bertahap siapa sih pemimpin kita, kan tidak ada. Oke, tidak apa-apa, sudah tidak pakai itu. Dan yang penting ada 3 orang, ya sudah bareng aja. Presidium kayak namanya apa, bikin nama baru terserah tuh. Presiden bareng ya tidak apa-apa. Jadi kejar, maksudnya menyelamatkan bangsa bagaimana? Gitulah. Maksudnya bagaimana? Kalau menyelamatkan bangsa, berpikir sebagai bangsa Indonesia, apa yang keliru di mesinnya bangsa ini, konstitusinya, tata aturannya, positioning kekuasaannya, ya kalau memang mau menyelamatkan dia, rembuk. Sekarang kalau mau ngomong praktis, gini aja, Jokowi apa Prabowo apa Gatot umpamanya, ya, saya tanya dulu. Tujuan mereka sama enggak selama ini? Sama. Lah sudah bareng aja. Ya bareng aja, kenapa? Kan bagus ada 3 orang. Kalau satu teater pementasan ada 3 sutradara kan saling mengontrol, saling mengingatkan, saling nambahin kreativitas dan seterusnya. Kenapa enggak 3 orang? Apa? Halangannya apa? Untuk undang-undang ya. Undang-undang. Ah, ya undang-undangnya dirubah. Undang-undangnya dirubah. Undang-undang kan bukan bikinan Allah, kan bikinan kamu sendiri. Katanya demi kebaikan bangsa. Ya, demi kebaikan bangsa dirubah. Apanya? Ya tinggal dirubah. Wong trias politika juga bukan milik kamu, kamu juga cuma adopsi kok. Trias politika itu kan hanya untuk pemerintahan, bukan untuk negara. Trias politika itu part of negara. Dia itu bagian teknis, itu cuma rumah tangga, bukan keluarga. Kalau keluarga itu lebih luas, ada wibawa, ada kasepuan, ada keris, ada keluarga, ada hubungan-hubungan batin. Kalau trias politika kan nggak ada, itu fungsi teknis. Kamu bagian eksekusi, saya bagian ngawasi, saya bagian hukum, saya bagian bikin aturan untuk menjalankan eksekusimu dan seterusnya, itu kan cuma urusan rumah tangga. Dapur sumur kasur ya. Iya, iya. Ya dirubah undang-undangnya. Kalau saya, sudahlah. Meskipun 3 orang itu juga bukan putra terbaik Indonesia, karena kita tidak punya proses dan kualifikasi sebagai bangsa untuk mengetahui secara bertahap siapa sih pemimpin kita, kan tidak ada. Oke, tidak apa-apa, sudah tidak pakai itu. Dan yang penting ada 3 orang, ya sudah bareng aja. Kenapa tidak? Presidium kayak namanya apa? Bikin nama baru terserah tuh. Presiden bareng ya enggak apa-apa. Loh kenapa? Presiden bareng gitu aja. Presiden bareng Republik Indonesia. Iya, ya enggak apa-apa. Why not? Katanya kreatif. Katanya futurologis. Katanya posmo. Katanya apa? Fenomenologi. Gimana sih? Dekatnya dekonstruksi, begitu kamu sudah wajib melakukan itu malah kamu konservatif, malah kamu ortodok, kan sikapnya semua ortodok, konservatif semua, katanya kreatif, liberal, mbok kayak musik Kiai Kanjeng itu, mbok kayak drama-drama kita, mana ada saudara yang resmi, tikungan iblis saudaranya siapa, semua kan yang kita bikin drama kan ada status sutradara tapi prosesnya bersama. Kiai Kanjeng sebagai musik siapa pemimpinnya? Tidak ada. Itu penyutradaraan bersama, ada yang celebung, maka harus ada keseimbangan kolektif. Maka kalau Anda sebagai satu komunitas, apakah itu kelompok musik, apa itu bangsa, kalau Anda terbiasa dengan penyutradaraan bersama, Anda akan mendapatkan 2, 1, keseimbangan kolektif, nomor 2, kecerdasan kolektif. Itu kuncinya sinau bareng, karena kalau Anda tidak sinau bareng, Anda tidak mendapatkan hidayah yang namanya kecerdasan jam'iyah. Kecerdasan kolektif. Iya, kecerdasan kolektif. Itu sama dengan orang nyanyi kor itu ya. Ya U19 itu begitu wasitnya awur, kuwi ndak ada komando, ndak ada yang menyuruh, tiba-tiba wasit dancuk. Itu cuma satu orang nyeletuk, lainnya ikut. Dan itu bukan mengomando, itu alamiah semua. Itu apa namanya? Itu organisme. Itu kita ini enggak percaya sama manusia, berarti kita enggak percaya sama bangsa. Bangsa adalah perbesaran dari manusia. Berarti kalau ada kecerdasan individual, ada kecerdasan kelompok, ada kecerdasan bangsa. Nah, bangsa Indonesia memiliki kecerdasan yang berabad-abad lamanya. Makanya hargailah unsur-unsur dari bangsa Indonesia, Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Batak, hargai. Nah, Indonesia ini gak menghargai sih. Kalau kita Jawa, katanya Jawa sentris, sudah Jawanya kita buang. Terus nanti kalau Sunda, Sunda sentris, Sunda kita buang, Madura dibuang. Akhirnya Indonesianya mana? Oh, gaduh-gaduh kok gak pakai lontong, gak pakai kubis, gak pakai kacang, gak ada gaduh. Itu semua unsur yang membuat gaduh-gaduh menjadi ada. Bhinneka Tunggal itu ada karena Jawanya benar Jawa, Sundanya benar Sunda, Bugisnya benar Bugis, dan seterusnya. Jangan terus Anda anti Bugis. Makanya definisinya di Ma'iyah kan, jangan bilang Indonesia itu bukan Jawa, Indonesia bukan Islam, Indonesia bukan Madura, Indonesia bukan... Mbok, kamu itu jami, jangan manik. Jami itu, mbok, kamu itu, kalau kata Sabrang, kalau bijaksana adalah mencari kesamaan dan kesatuan. Kalau ilmu adalah mencari perbedaan. Ini kan kita sibuk mencari perbedaan. Nah, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda. Indonesia ya Jawa, ya Sunda, ya Madura. Indonesia ya Islam, ya Hindu, ya. Ini kan kita ini sebenarnya kan tidak saling percaya satu sama lain. Pura-pura rukun, taksabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Kata Allah tuh, kelihatannya berkumpul, riungan, padahal hatinya terpecah, terbelah satu sama lain. Bayangin, supaya orang Islam dipercaya sebagai orang Islam yang mau rukun sama orang Kristen, dia harus bilang salam. Supaya orang Kristen dipercaya tidak akan ngancam orang Islam, dia juga harus belajar assalamualaikum. Dan diwakilkan kepada bunyi kata itu toh. Jadi kalau camat, bupati, gubernur, lurah pidato, salamnya 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua. Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya, dan seterusnya. Jadi kita tuh kalah sama bebek. Bebek itu ya wek gitu aja. Dan ayamnya faham, itu mau damai. Ayamnya petok-petok, bebeknya faham. Kambingnya mbek-mbek, bebeknya wek-wek, semua saling paham. Kalau manusia saking bodohnya, terutama kita ini, bebek harus belajar huk-huk. Ya tak? Harus belajar petok-petok. Harus belajar mbek-mbek, coba. Demikian juga setiap binatang yang lain harus belajar bunyi binatang-binatang yang lain supaya Bhinneka Tunggal Ika, coba. Itu saking bodohnya kita. Sama kambing, sama bebek aja kalah. Kan gitu. Pantas nabi-nabi dulu disuruh ngembalakan kambing karena kita lebih bodoh dari kambing kayaknya kan. Lebih ya coba. Nah, sudah saya tawarkan di beberapa tempat. Kalau kamu Kristen, okelah saya terima, kamu mau salam, mau salum, apa itu urusanmu lah. Tapi yang penting maksudmu kan mau baik-baik sama saya. Kamu bilang aja kalau kita mau saya salam, kamu orang Kristen kok. Salam, oke. Saya menjawab waalaikumsalam. Saya orang Islam kok. Kamu harus percaya sama waalaikumsalam. Saya tidak harus nirukan kamu. Kalau orang Buddha, saya ketemu dia, Biku, assalamualaikum. Terus dia bilang, Om Santi, Santi. Tidak apa-apa. Sama dengan bebek ketemu kambing. Wek-wek. Bek. Kan gitu. Kan gitu. Kalau kita nih kalah sama binatang, gimana? Dan bebek itu belajar keras. Bayangin susahnya bebek. Sekarang kalau ayam harus menggonggong, coba. Wah, kan susah banget ayam bebek menggonggong. Kan gitu. Anjing juga untuk mbek juga suka. Untuk rongga tenggorokannya berbeda antara anjing yang menggonggong dengan... Kalau kambing itu kan suaranya keluar dari ujung mulut, mbak, gitu. Kalau ini kan dari tenggorokan, kalau anjing itu. Jadi biarkan yang suaranya dari tenggorokan. Nggak usah semua belajar, mempelajari semua. Itu kan sebenarnya itu cermin dari kita, itu sebenarnya nggak saling percaya. pokoknya lucu-lucu. Indonesia ini lucu-lucu lah. Sekarang terserah bisnya mau didandanin apa enggak.